pemalu tapi enggak malu-maluin, Cak Momon, petikan jemari Anda dan iringi satu tembang bareng Fira Azahra Adela. Selamat malam. Satu tembang terbaru ya, karena susah yang kalian ya. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu menekan rasa, karena kalau sesubilan sadra akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, sadra akan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sesubilan sadra akan berpindah karena susah ya. Dari ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin saya ingkari karena alasan kau beri. Kasih kau begitu cuma cinta.